Wa anti rizalun, engkau bagaikan anak geluah. Lahdan, nisbah penglihatan. Mata lagi mata geluah. Ki yang dia biula. Panjang lagi cabang kaya. Genuh lagi bermanuk. Kaifa aslu. Panik nampak putun tabalam. Duk-duk latih tapi. Jadi yang perlu pegahinan. Iwo hana matu. Sebutan kali pertama. Awal telefon headphone. Wajah. Serupa aji. Pak ujung je Ridfan. Yang kedua Rasnon, yang kabutoi kadan itu buat dengar. Yang kele Rizalun, lahdan aja langsung lemui sai wa lemui leh. Jadi lemui sai wa buat lemui leh, lemui dua wa buat lemui dua, lemui leh wa buat lemui sa. Jadi tertib ji hana saban. Jadi wate hana saban tertib lagi nyan gebohnan puah. Lafon nasrun musyawasah. Yang perlu lafon nasrun agai masalah engkau bagaikan biulah na perlu. Baiknya yang tak fai gitu. Kiban Malikulin yang ke menyo Malikulin Ridfan nyan li hak hak hak fin kadan iwaji li ghaznen li ghaznen khalahdan iwaji li ghazlin. Jadi disebut malikulin atra gazlin yang tuh atra hikfun yang tuh atra gasnon yang tuh. Karena diubah engkau adalah pasir yang menumpuk yang wit-wit. Kemudian dipegah ke di tamiyat ji. Tamiyat ji disebut dulu tamiyat tupo. Nah, tamiyat hikfun disebut terakhir tat. Tamiyat rizalun disebut bafun tat. Padahal dalam sebutan fon ridalunnya dudo, tapi wate tamiat kawai tamiat ji ngamanan. Nyan makna malikulin, tamiat ji. Ke malikulin umum manam ji tamiat. Hana ge pemeri yang toh ke hikfon yang toh ke ridalun toh ke asnon hana pemeri. Menya ilikot bak contoh tafrik ke pemeri aju. Fawajhuka kanar fi dawiha wa kalbi kanar fi hariha. Ini kena fi hariha langsung. Haa, jadi pemeri langsung. Oh, ini yang tafri guna. Bayangkan. Yang pemeri, putra. Taksim lah. Taksim ada yang pemeri. Ini hana pemeri. Sebut-sebut balai. Jadi engkau bagaikan pasir, engkau bagaikan cabang kaya, engkau bagaikan geluah. Wajah sabah nak sebut manle. Lahdan, kadan, ridfan. Tapi hana pemberi, lahdan hoiwo, kadan hoiwo, ridfan hoiwo. Hana penain, nana mendung. Tugas di same, iu geroi na. Jadi mencatat yang pakai hana yang pemberi ya ju. Hana masalah itu hopo geroi. Tuh, enggak lagi puno. Nana jah ju kunan, nufi ya ju. Omnan, nyainan kameng na, bate na, meruapi na, nasi aju, nupoh aju, nerom juga deh. Yang tak siap pua, yang tak poh pua, yang tak rom pua. Itu orang roh yang nampak pegah. Panen na ya sih meruapi, sih kameng. Menar, meruapi, poh berarti baik baju mana, bate, cok rom juga deh, baik menggulingan. Kabar, kabarnya kau tu aju. Jadi karena percaya si sama itu hopo, hana diputain le, semudah kalim. Isebut sebut mana le? Sifat na banle akan sebut mausuh na banle ithame itu hobo geroi nyan gekeun lafon nasrun yang kedua yang teh buno yang pertama yang tafsil yang kedua yang mujmal sebut fon mujmal. Contoh yang disebut fun mujmal lagi kenya Allah Ta'ala wa qalu la yadkhulal jannata, berkata mereka itu tidak masuk akan surga kecuali oleh mangkana hudan au nasara, siman yang ada ya nyaman itu Yahudi atau Nasrani. Artinya berkata Yahudi tidak masuk akan surga kecuali oleh siman yang ada iman itu Yahudi, dan berkata Nasrani tidak masuk akan surga kecuali oleh siman yang ada iman itu Nasrani. Maka geputalfif antara dua buah perti, artinya geputaboh karena hana selubus Nyo, plafon kan. Hah? Menyemal fuf deh, matinde-tinde. Melapih-lapih mana plafon ah. Maka getal fif antara dua buah perti Yahudi dengan Nasrani karena hana selubus dan percaya bahwa sungguh si same dikembalikan kepada titip perti akan habanya perti. Itu orang puak ke doh. Ya, bahkan wakalu, ya, wakalunya nujmal. Wakalu, wakalu so. Yang dalam kalu Yahudi pikenan itu mong Nasrani pikenan. Yang kah mujmal. Layar kulal jannata illa mangkana hudan au nasara. Jadi ikun kan lagi nyan. Dikun le Yahudi la yadkhulal jannata illa man kana hudan. Ikun le Nasrani la yadkhulal jannata illa man kana nasara. Ya, jadi pedihna waqalu ju tiga. Qalu itamang mandum. Kan waqalal yahudu wan nasara la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nya menyalahkan tafsir mandua. Bab fon tafsir yang kedua pi tafsir. Tapi mi waqalu wakalunya mujmal. Puan mujmal Yahudi dengan Nasrani kailuk genan tiga. Tentu baru kupegat dua buah sifat. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nyen hudan diwa ke Yahudi, Nasara iwa ke Nasrani. Mengikut pat yang kebak kalunya hudan pinan, Nasara pinan. Jadi nyen sebut pun mujmal. Sebut kedua baru tafsil. Ya ina hana hana bagi le muratab dengan musyawah ina. Patan nak bagi mentiga qalu. Qalu mentiga tambang ke? Menyukun waqalatin nasara wal yahudu nya nasrah musyawah atau muratab. Jadi yang kebagi dua guna musyawah dengan muratab apabila disebut mutaaddid secara tafsil. Nya wate disebut malikulin adakala muratab adakala musyawah. Tapi menyogu sebut pun secara mujmal yang hana surah muratab dan musyawah putih lafon nasrun masuk. Ya, jadi kita nyoba lita lagi yang lafon nasrun pun muratab pun musyawah hanjit han benarkan yang hanjit han terbagi dua muratab atau musyawah apabila ketika gesebut muta'adid bunama tafsil yang baru terbagi dua muratab dan musyawah. Tapi menyogu sebut pun secara mujmal hana surah musyawah dan muratab. Jadi hana selubusnya. Kan pertama hana selubus dan percaya bahwa si same itu hopo. Asani lakab yang kedua, alkab yang kedua adalah istikhdam. Yang fon meno lafon nasrun yang nada lambit. Yang pertama lambit lafon nasrun. Lakab yang kedua dalam bitnya adalah istikhdam. Wahwa dianya istikhdam bahwa diiradahkan dengan sabuh lafai yang sabit baginya lafai itu dua buah makna akan salah satu keduanya kemudian diiradahkan dengan bamernya akan makna yang lain. Eta kabiasa aja kan dalam bajuri kan. Jadi sabuh lafai yang na dua buah makna wateta sebut lafainya tak iradah sabuh makna wateta puo tamer kenan kata maksud makna yang lain atau diiradahkan dengan salah satu dua buah damernya akan salah satu keduanya kemudian dengan damer yang lain akan makna yang lain ini damer aja dua buah wadah dapur damer pun kenan sabuh makna wadah dapur damer tiga tu kalahin makna lah damer juga kenan di padahal tapi makna makna aja beda. Maka yang pertama lagi contoh kenya pensyair idza nazala sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghadaban. Apabila turunlah hujan pada bumi satu kaum, niscaya kami pelihara akannya tumbuh-tumbuhan. Iwa bak sama cit. Wa in kanu ghadaban, walaupun adalah mereka itu marah. Jadi sama ino, tapi samanya bukan makna hakiki, makna majazi. Menyo makna hakiki daripada sama jirim yang kamakhud langit bibit. Tapi sama'un ini dengan makna ujian, makna majad. Kemudian makna sabotu, oteka bermakna ujian, kena makna lem musabab daripada ujian, yaitu tumbuh-tumbuhan. Jadi, iza nazala sama'u, sama'u ini makna jih ujian. Ra'ainahu, hunyan diwa kepada sama'u puno, tapi makna jih kah tanaman. Ya, nyan geken dengan istikhdam. Yang kedua, seumpama ataina raisan fara'ainahu. Ataina, kamu pendatang akan hujigen. Maka kamu pelihara akannya tumbuh-tumbuhan. Tapi nyan lagi-lagi kan ubah lagi ulen. Nyan wasaninyo na pembahagian yang hana gepegah lominan. Yang kedua aja, contoh yang kedua. Kan ke contoh yang kedua dia tu ya. Yang dua boh damer, dua boh makna. Kenapa no? Ada istiqdam dua boh surah. Yang pertama, gesebut sabah lafai dengan sabah makna. Gekembalikan damer dengan makna yang lain. Yang contoh dia tu, itim ke contohnya. Ke contoh yang pertama. Yang kedua, gesebut sabah lafai, gepuah damer, dua boh. Damer pun sabah makna, damer kedua sabah makna. Yang hana gemai contoh. Yang contoh yang kedua, yang hana gemai. Wasani hino, contoh yang kedua. Karena dua boh makna buno. Dua boh makna. Sabah lafai yang mempunyai dua boh makna. Adakala makna majad bandua. Lagi contoh pun. Adakala sabah makna hakikat, sabah makna majad. Nyo ke contoh hakikat dan majad. Iban. Ana cara lain leh. Menyatabu ke contoh dua buah zamir, pat dua buah zamir. Ataina gaisan, fara'ainahu. Hu nyan diwa ba gaisan. Gaisan makna droi jun, makna giki. Wataiwa hu kenan dengan makna tumbuh-tumbuhan. Menyapa ujian dengan tumbuh-tumbuhan ni. Cuman beda aja. Ujian dia tu makna majazi, karena lafai sama. Lafai-lafai sama un. Ujiannya makna majazi. Tumbuhan makna majadi sih. Jadi contoh pertama buno ke contoh saboh lafai dua boh makna banduanya makna majazi. Contoh yang kedua dua boh lafai saboh lafai dua boh makna tapi saboh makna hakiki saboh makna majazi. Jadi fal awalu ke makna majazi bandua. Wasani ke saboh hakiki saboh majazi. Pak pembagiannya teman, enggak nak pegah. Sebab pembahagian yang kepegah ada tu pada kebuah contoh. Kan contoh pembahagian kedua ada tu. Tata mah pembahagian tu. Tua tulis kadang gimana pegah man. Karena kadaruri tak lauleh tengku. Atas anak ketulis dah tak kali ketulis. Buat contoh tu. Contoh yang kedua. Kedua tu yang lauleh katanya. Itim silap lagi kan. Anak tu pegah li kan. Menyukai contoh yang kedua dua bodamir. Kan. Pat dua bodamir. Yang kembali kepada sabah kalimat yang berbeda makna. Hana ra'aina nanya damer ada dah begah. Mana tahu iwangan hu. Hana kan? Na iwang tak kalim hu iwa ba gaisan tapi makna ji kan makna gaisan. Yang menjadi istikdam jeno antara hu ngan gaisan. Karena gaisan makna ji ujun, hu makna ji tanaman. Maka terjadilah istikdam. Cuman beda dengan contoh fun. Contoh fun bandu aboh makna majazi. Contohnya saboh hakiki saboh menjadi. Jadi yang kenyan. Jadi istiqdam dua aboh maknanya bagi dua alam. Adakala bandu makna majazi, adakala saboh hakiki saboh majazi. Contoh yang pertama yang majazi bandu. Lagi contoh dari tu jelam idza nadala sama'u. Contoh yang kedua yang hakiki dan majazi. Ataina gaisan fara'ainahu. Gimana? Yang kabeh lah nak boleh. Ada hanya tim mana nampak lama. Yang kelebihan hanya tim tua, tua ketulih, tua kebagi tiga tu. Padahal contohnya contoh hati pembagiannya. I dalam bakaluhu ataina raisan dan bermula yang awal daripada dua buah makna hinan makna majazi dan yang kedua makna hakiki. Oh raisan, raisan. Yang kedua makna hakiki, makna tanaman. Raisan kau jem makna droi. Balik buka tu. Raisan ujian kah? Biasa. Kau salah tak biasa alamnya. Baiklah, ataina raisan awalul makna ya ini yang awal daripada dua buah makna majazi dan yang kedua hakiki. Oh macam ulam ini. Tapi ke contoh yang kenyan majazi dengan hakiki kan ke contoh majazi bandua. Pat madanya, anak buka, nak genian, poy lah ni, nak genian berterang hati, bercut, budu tak genian.

yang perlu pegah nyandung dekat teman dengan orang nyan sehingga itu biar teman dekat lah finan ni kotu lagi pun nyandung kaya itu biar orang kaya lah finan jadi itu biar nyan hana sebenarnya yang maksud orang nyan terlalu kaya sehingga tanya barat dari orang nyan keluar orang kaya menan nyan bahasa nanti bak tanya nah lagi nyan cuman bak tanya hana saya pegat buat ilmu bahasa Aceh nyan tagai hana tau teliti nya tatib na ti bak tanyo artinya balaga sampai ianya sipulan daripada sedekah teman akan satu batas yang sah besertanya batas bahwa dikeluarkan daripadanya akan urung lain yang lagi jih padanya sifat karena untuk mubalaghah pada sempurnanya sifat padanya teman beno. Jadi karena berat hat mubalaghah padanya dekatnya sehingga seakan-akan itu biar urung lain lom hinan. Wa minha nya contoh yang min sebagian daripadanya aksam tajrid barang yang ada ia dengan ba tajridiyah ia itamong di atuh muntazamin. Muntazamin tempat tasbut beno kena ni tamong ba. Saban lagi min beno tamong ba muntazamin ji kan. Min fulanen. Fulanennya muntazamin. Sadikun muntaza. Min tamong ba muntazamin. Nyoba lagi nyansit. Itamong ba muntazamin. Seumpama kata mereka itu la in sa'alta fulanan latas alanna bihil bahra. Sungguh jika kata melake akan tipulan. Ha? Ni saya sungguh kata gata lake besertanya sipulan akan laut. Nyen ba nyen ba bermana ma'a berada dalam ba musahabah bermana ma'a. Dia menyeba urungnya melake berarti kan melake ba laut sabah tu saja yang urungnya. Jadi tibi laut lah minan. Laut ke urung pemurah mana jika? Jadi urungnya pemurah. Menyeba genya melake sama dengan kan tamah lake ba laut sabah tu ju. Laut pemurah. Berarti makna ji urung pemurah. Menyebab genya ni melake sang-sang nalom urung lain yang kan melake ju urung pemurah la ilom. Di lagi ta lake mak limang ro urung. Lake pe ni puluh ribe ji ke pe mong puluh ribe mong ro urung. Baik yang dum pemurah. Lake tu puluh ke bi mong puluh. Mang kali mong ro urung nam di ta lake. Yang ki debit saja urungnya sang-sang kata lake ba urung la ilom. Ha mana. La in sa'alta fulanan sungguh jika kata melake akan sipulan niscaya nyan sungguh gata melake bihi ma'ahu besertanya sipulan akan laut laut yang kurung pemurah mubalaghah ia nyaman pada itisaf nyaman dengan pemurah sehingga diintizakkan daripadanya nama daripada nyaman akan laut pada pemurah gesuat laut pak urung nyan jadi urung nyan pemurah dikna pemurah pemurah tatatatat aju sehingga laut-laut yang pemurah ini terbit. Adi dungan laut pemurah hina ni tibit wa urungnya kiban pemurah menurut orang pegah pilih. Jadi yang perlu pegah urungnya berat cat pemurah. Sehingga sang-sang laut yang pemurah hina tibit dalam perut binian. Wa minha ma yakunu bi fi. Sebagian daripadanya aksam barang yang ada ia dengan fi yang hitamong atau muntazak mencit. Seumpama kena Allah Ta'ala lahum fiha darul khuldi sabit bagi mereka itu orang kafir dalamnya jahanam itu nanggro yang kekal nyembek telah-telah kan kena pegah orang kafir kekal dalam neraka jahanam menyo secara lafai bagi orang kafir di dalam neraka jahanam na nanggro khuldi nanggro kekal jadi lam nerakanya na nanggro sebenarnya putra leh nerakanya nanggro juga nerakanya naju darul khuldi tapi bahasa dalam ayat kon neraka darul khuldi di dalam neraka ada darul khuldi jadi nyandung kekai urung lam neraka urung kafir lam neraka hana tubit-tubit li kiban man sifut kekekalan lam nerakanya berada tak kekal berada tak trip sehingga sang-sang lam nerakanya itu bit nanggro kekal lam lain sabah tu padahal cinya ni kena buah yang nanggro hana lain li ya. Jadi lagi takkan dalam kabupaten na kabupaten lot kompeten lang kompeten mina raya mang kompetennya ha padai ka hana lang kompeten na kompeten ti nya ni kompeten kecamatan ni dalam tapi lam kabupaten na kabupaten makna ji lot kompeten kompeten lam ni dapat dua sampah kan ni kompeten provinsi yang pada kun nya mana tapi nya kompeten nyandum raya kamu nan mana ji nya menansi di dalam neraka jahanam ke urung kafenyo ada darul khuldi di dalamnya na darul khuldi pada nasiknya menuju darul khuldi nanggro yang kekai hana tubi li lam nanggronya seakan-akan kekekalan yang berat dapat menimbulkan nanggro la inlom yang menang sang-sang wa minha ma yakunu min ghairi tawassut haraf. Sebagian daripadanya aksam itu barang yang ada ia daripada tidak wasitah huruf. Tiaknya namin naba nafi. Nasid pembagian tajrid hana utama huruf-huruf yang lagenyan. Seumpama kun syair walain baki tu la arhalanna bi ghazwah nahwil ghanaima au yamuta karimun. Sungguh jika mantang kekalun la arhalana, sungguh kebit-bit akan lunjak bi ghazwatin dalam perang. Menyelun mantang udib nah, ujak lom dalam perang. Nah wil ghanaim, tak sapat-sapat ghanimah ke darah dia. Tak sapat-sapat ghanimah ke darah dia. Makna je puwe lah. Hai, tajak dalam perang menang tu, katanya si urung beho, katanya urung tegar. Jadi, ni ujak mu perang kan, jik medron tau na jun tu. Rumput rentan man, eh kan teh menang tu, dapat hartanya rumput apa om sana. Tapi ni tak jauh leh, kadang si dodro tu mati hinan tu, rumput rentan ni cok rentan lewatnya. Aku kubah mata rumah leh. Ya kan, hajak jauh perang. Minta kosong je boleh je, minta perlu bawah je. Dapat tu, puhar dapat ik man beri-beri awaknya nanti, nak pupu harta awaknya. Ya menan. La'ar la'in begitu, sungguh jika lun mantan kekal, mantan mudib, sungguh lunjak lun dalam perang, yang daripada hawa nahwi ha utakun nunnya nun zakalim hawiya meliputi de tersapat aju nahwa hawiya nahawiya nahwa ha oh berarti baik kun baki tu ye hanjilah arhalana takkan bakitai deh ke pola arhalana sampai umbare tajma'u tajma'u berarti tahwa anaim ojisit lain baki bakita menyamantang kekal gata. La arhalana sungguh kubik-kubik ilung kujak lah berperang tapi benar dia macam mana sih tajma'ul ghanaim kata pesapat akan ghanimah menang karena arhala kan empat kali wadah kan jadi kekal-kekal kata menangnya syairnya dia nak puja sidra urung yang paling beha dalam perang gekul urungnya ke puja urungnya menyodra teman-teman ilung kujak berperang lom naya aku tapi benar dia kata pesapat akan ghanimah oh ya mutal karim kecuali bahawa mati yang mudah mereka mati yang mudah nampak pesapat li ghanimah jadi karimnya urung mulia tu yang keurungnya sanyo jadi yang berlehinan pun katuo makna tajrid puno katuo geintidak sifat lain untuk mubalaghah ha? Pak intizak kan Pak Karimon. Karimon ah, Pak Kenurung Mulia. Eh yakni nafsahu ago, yakni dirinya. Pane jetar mantu. Eh ke yo yakni nafsahu. Gekendaki dengan karimnya adalah dirinya. Geintizak daripada dirinya akan sifat karim karena untuk mubalaghah pada mulianya. Anjir nah hanam dalam ngonggok ha. Lain bakitu la arhalana bi ghazwah badi jut gata pesapat ke gop menyelun mentang hidup udip belum kujak perang lom ikah ke pesapat kan imah mentang ju au ya mutu karimon au ya muta karimon au nya kena illa au ide lam taimah au kuwe deh yang au dengan mana illa ba amil penasab ah illa ayya muta karimon kecuali bahwa mati yang muda yang mati yang muda draw dan muda kan ai yang muda dalam pilih mana tu oleh ge orang tahu nya karimon urang mulia yang termasuk urang mulia yang kedua tu jadi menyondon mantang udip sungguh kebik-kebik lonjak mau perang lom tahwal ganaim ingat kata pesapat aja wa kata ganimah oh kecuali bahwa mati urang mulia urang mulia yang kedua tu puno. Nah, jadi mengintizakkan sabah sifat inan. Cuma inan cara intizak langsung ke karim sifat mulia yang tak pakai sifat mulianya kepada diri gedanyo. Nah, berarti sifat gedanyo adalah mulia. Man ada hana takun karim idih benar kana tit. Hai urung behu tak jak lamprang, menyolon jak umprang kata aje pilih hanimah julikun. Bayo. Nah. Ka kan? Wa minha. Sebagian daripadanya tajrid lom itu mukhatabah insan akan dirinya tiraurung ke kitab haba ke drog nyen tajrid jinanji ala hai tubuh ho kaja ke ikah mudah mentui uju ke mano ka hai tubuh nya nyen ke kitab dirinya itamong dalam tajrid contoh lagi kenya pensyair la khaila indaka tuhdiha wala mala wahai tubuh hana unta hana kuda di sisi engkau yang engkau hadiah akannya kuda dan hana harta. Geintizak daripada dirinya akan urung yang lain yang lagi genyan pada fakit kuda dan harta. Jadi umpama ji dari badan genyan naik jibit tira urung tu yang hana tapuna lagi genyan. Genyan kasihin ke? Kuda hana, harta hana. Jadi berat tak kasihin. Sehingga puno punya urung berat tak kaya, berbiak urung kaya. Berarti genyan berat tak kasihin, itibik urung kasihin tira tu. Wadah kait bibit si orang ngasihin ni kekun orang ngasihinnya. Hai urung ikah na kuda ketan harta ketan kan hadiah. Ku lagi gok kaya adung ikah sapu ketan na. So kah urung lain ni tibit lambat dengan yang mana? Eh gebut bibit urung ngasihin bagi yang berat tak ngasihin. Padahal perlu tulah kudro. Eh seakan-akan naik tibit urung lain ni lahinan. Kala berkata musannif sumal mubalaghatu wasfun yudda'a bulughuhu kadran yura mumtani'a au na'iyan wa huwa 'ala tihain tablighin irakin ghuluwin ja'a maqbulan au mardu'an tafri'u wa husnu ta'lilin lahu tanwi'u. Kemudian bermula mubalaghah ya bunuh kena untuk mubalaghah bunuh kaceket mubalaghah. Bermula mubalaghah itu sabah sifat yang didakwakan akan sampainya sifat akan sabah kadar yang dilihatkan dianggapkan akannya kadar akan mustahil au na'ian atau ba'id. Sabah sifat yang teruk bak sabah kadar yang sehingga ka mustahil. U man cekat tajam iplu uang. Bina iplu simine ka teruk ban Aceh. Manehnya ana. Jadi menanlah kira-kira ha kamu nak jauh nyeduk kan bibit sebab menyelam seminit teruk bandar Aceh yang pesawat hanya ipo ke banjar lah urung pelung seminit teruk bandar Aceh yang ken jadi nyan mustahil menyedunan tapi nyan kenyan makna mubalaghah. Makna mubalaghah mendakwakan sampai satu sifat kepada satu kadar yang dianggap nyan mustahil ataupun menyokon mustahil na'ian kabain. Mungkin-mungkin tapi pi berat nyamanan. Wa huwa ala anha'in dianya mubalaghah, dianya wasahnya itu atuh beberapa no. Tetoh no yang pertama tablet, yang kedua irak, yang keput ghuluwi, ya gebagile. Ya, jadi mubalaghah mano gebagile, tablet, irak, ghuluwi. Datang ianya ghuluwi hal keadaan makbul atau mardud. Jadi ghuluwinya na ghuluwi makbul yang keterimong na yang ghuluwi getulak. At-tafri'u wa husnu ta'lili lahu tanwi'u. Bermula tafri'a dan jeroh ta'lil baginya itu tanwi'nya. Jadi kebagi dua alam. Yang ghuluwinya nah kebagi dua, yang pertama tafri'a, yang kedua husnu ta'lil. Aqulu ulungkun gesebut yang nyamsanih pada ini bait akan leboh alqab. Yang pertama mubalaghah. Berarti mubalaghahnya al-kab juga kan masalah naik ikut. Nah al-kab ji yang kebunan mubalaghah. Kemudian yang kekun mubalaghah waspun yudda'a pun apa kan? Kesebut pada ini bid akan leboh al-kab. Yang pertama mubalaghah. Dianya mubalaghah mendakwakan sampai sabuh sifat pada syiddah berat tak sifat ataupun za'ih berat tak la'ih kepada satu batas yang mustahil ataupun yang dianggap ba'id. Jadi sampai bak satu batas yang tinggal kajir ke mustahil ataupun menyuhana mustahil menyuhinan ke ba'id. Keputa dakwa betruk kenan supaya tidak disangkakan sesungguhnya sifat tidak sampai padanya. Baik pikir gak hentuk. Jadi tujuan tak dakwa mengabek dipikir lego bahwa hantuk kenan sesungguhnya wasaf tidak sampai padanya. Padanya probono tak mustahil atau ba'id. Yang salah satu fihinya pada salah satu mustahil atau ba'id. Padanya syiddah atau ba'id. Hana truk syiddah lagi nyan yang menaik dakwa lego. Wahwa kemudian dianya mubalaghahnya dibagi le tatahle tabligh irra dan ghulwi. Maka bermula tabligh bahwa adalah wasaf yang didakwakan itu mungkin pada akal dan mungkin pada adat yang tabligh akan sabuh sifat yang tak dakwanya secara akal mungkin secara adat pun mungkin tapi kabrat had nyan geken tabligh. Contoh lagi ke syair fa'ada adaan baina saurin wa najatin dirakan falam yang bah bimain fayarsil. Fa'ada ada-adaannya menurut-urut pada lawan musuh pada poh musuh. Nya syairnya untuk gepujo sabah kuda milik urungnyan yang li gudanya dilit lumo kliget inang sabah agam sabah dalam wate yang singkat isipak pampum waboh mati juinan muhek jitanya yang perlu pegah dia nak sabah kuda genuk pujo kuda genyan bak urung hebat tak kuda genyan kiban hebat ilit lumo kliget dan lima klut nak rabah ini yang rabah agam rabah dilit siat mentang katruk kunam plup-plup isi pak mati juga tua muhek jika meru'uh tak itu bijit ni yang boleh pegah. Jadi adanya maknanya miring-iring pada poh musuh puno tak ada wah kan permusuhan maknanya kan ada wah musuh jadi ini maknanya lawan musuh fa'ada maka di poh musuh ianya kuda adaan akan sebagai poh yang miring-iring antara saurin saurin bakarul wahsi lima klut yang agam wanak jatin dan lima klut yang ineng dirakan hal keadaan miring-iring jadi dua bohnya miring-iring di poh li poh sabah poh sabah tu anak poh piuhe falam yang dah bimahin maka tidak mengeluarkan ia dengan air hanya diberi oh falsil maka hanapa yang menang hanya diberi oh pun menang orman gudah akhirnya menang hanapa yang menang pi kita nyaw menyaw dua boh lima talit kan apa yang menang olehnya baca-baca berah bimru oh dum igudah akhirnya ipoh lima kliat dua boh reoh hanya dibir hanapa yang menang pi tekem tu pujit nak mana-mana wak gudah kenya yang perlu pegah menyebut berat lagi kan hek tu meruoh apa yang menang lekit badan dirinya menan biasa. Nyo, mue ikan, mue oh dai tu bi. Ambah dai yui. Sehingga menyebab dia napa yang mana ulam. Itu napa yang mana ai? Ana jibir oh sebab. Fada'a idda'a gedakwa le urangnya sesungguh guda genya adraka dirumpo ia akan sauran wanak jatan. Lima kliut agam dan lima kliut inong artinya zakaran wa unsa agam dan inong daripada lima kliut fi mitmarin wahidin pada lari yang satu tiga peluang ha? Walam yari dan hana meruh ini tiga peluang rumpuk poh dua boh lima hana itu beruh lom yang hebat je ada tanya kan urung ik lawan kau hana itu beruh kau urung haiwa kan bantrok musuh peluk-peluk oh hanya debir urung kata tik-tik narbah nampak hanya debir oh nyan haiwa Tapi menyoi tanya pinafah raya lenyan ai kajut lah daripada mati tanya kan. Tapi bahan itu biru oh musuh kata tiaknya hinan haya ke yang budak ini yang kelengian anak mati biru oh pi wabah lima keluat gelit lima keluat lah lima kampungnya barang kasar juga lima lima keluat iplung tiga ilik di budak ini pluk pluk tiga ipoh dua boh kita jarak dengan ipoh ni ada ipoh je hilam hanya hidup kata yang mengenafah anak itu biru raya. Ya biasa mendang lagi anak jadi anak puh. Ya, empat hari ke kudanyan. Wahada mungkinon. Ini mungkin pada akal dan pada adat. Itu yang bukan itu. Memang hayu tak tegak peluang kudanyan dan kata letih. Bukan cik malakinyan. Tapi memang hayu tak tahat memang. Menyukur hayu tak akui. Hayu tak tahat. Dan anak mustahil. Yang sabah. Yang kedua ikhra. Dan bermula ikhra. Itu barang yang mungkin pada akal. Tapi anak mungkin pada adat. Menyebab akal tim, ba'adat tim. Contoh lagi kun syair wa nukrimu jarana madama fina wa nutbi'uhul karamata haisumala. Dan kamu pemulia akan jiran kamu selama kekal ianya jiran pada kamu. Jiran kamu selama tahu kukut memulia. Dan kamu berikut akannya jiran akan kemuliaan sekira-kira pergi ia. Ini cara pemulia jiran atau pemulia jamai ke manjara leh. Kan tabi makanan. Puyang naik rumah danyo dah indat bak jiran. Menyona jamai dumpu tabi terperimang begot. Nyan menyona di samping kamu mandang. Ma menyohana leh misi kaijak awlain. Kadang kaiweh tempat. Kamu kirim. Nyamban mulia. Kakaijak kamu kirim lom. Secara akal. Hai mungkin. Tapi biasa. Nah kenyan. Bukan ini lah saban, barakah dah dengan kuapli dah entah sampai rumah sabo. Oh, terus yang kau kirim benda je, kirim kuapli. Nah, botol mat lima boh, bagi dua, wabai dengan sabo, kirim benda je. Panik kejadian akhirnya. Jadi secara adatnya hanya untuk tingkatnya, tapi secara akal item, bukan item. Kirim juga punya naik, kirim juga dia bukan item. Tapi kejadian hanya yang kekun mustahil pada adat, hanya mustahil pada akal. Tapi yang kena pegah jino dinan sifat ikram pada kamu terlalu berat lun pemulia jame. Jadi mubalaghahnya kiban mubalaghah hami nyoba ino kampung jan bunpu lembi nyo kerja ke deruan nak duk lino dumpu lin kirim juga di nyamban berat bala. Tapi kejadian hana yang perlu pegah dumnan berat pemulia jame fikirah hana le lun kirim ha munan. Ha? Kamu pemulia akan jiran kamu selama kekal fina di antara kamu. Dan kamu berikut akannya jiran. Ataupun kamu kirim akannya jiran akan kemuliaan. Segera-gera pergi ia. Jadi malahan sara cuma naji. Mungkin alih yang keduanya alih itulah mantang. Wahada mungkinon. Ini mungkin pada akal tidak mungkin pada adat. Wahadal mungkinul. Yang kan? Adi juga kan kepegahan dalam qawluhu al-adi al-munasib akli yang cocok akli nampak adi mengkarenakan dalam baik lain ubah dengan negarih mantang wahadal mumkinul adiyu intang adiyunya mencuri dalam luar tiga yang dalam tiga jadi adi negu dalam yang cocok inan baik adi akli pada tasurah akli baik lain tasurah ke adi dan bermula ini mungkin yang gelangsakan kepada akal sehanya berakal ke mungkin atra yang mungkin berakalnya tapi ghairu waqi' fi zamanina tidak terjadi pada zaman gedanyonyo pani na urang law male tetangga kaji uh mentang kirim-kirim hai te trip higo na nyambi walau golom trip tak gue eh gue tun pertama menyona bruh baru tak kirim tun kedua dua tu nyambi bruh lah sebab tak rekum kau tu migo menyambut tamat tak boleh diurai gede benda tak bilom. Mami yang samping rumah danyo ada berdamat bro asih tapi itu samping pun nah anak berdamat ni cok geron sabah nyopat berarti mami kau benda Aceh pandai asih hilang teman nah ya ini yang mungkin secara akal tapi hanali terjadi pada zaman gedanyonyo bal kada bahkan hampir bahawa dihubungkan dengan yang mustahil pada akal karab jut takun babak akal mustahil karab tapi hana wahazani nau'ani dan bermula ini dua bono yaitu puan mana yang puan mana puan ni tabligh dengan ihra ini dua bono makbulani getrimang banua artinya mardiyani gereba mustahsanani ga anggap god yang tingkatnya dah pegah bagot mentang atau tahana mana kan Ilung kau gak mulia agaknya, menyona ini tempat ilung kubi pulang na, muka kerja oleh yang kukirim, ya dah dah na. Tapi juga anak ku pegah jawab ya, haba haba kau nyan. Tapi karena kena pegah nyandung sayang agaknya, jelah boleh lah. Sebabnya kejadian hanya, tapi pegah haba lagi nyan manteng getrimong nyan, dumnan getrimong. Hana kena haba salah, hana kena pegah keperangan. Sebab ada terdepuakan, tapi maksud jelas. Kena berat dunan pemulia ilu katnya. Menyuna sajan lun kubi pulana, menyuna sajan lun kecil kukurim pulana. Yang kon-kon yang nak buka. Tapi, haba yang lakinya mantan termasuk haba yang keterima. Makan dum. Yang kecil kan kita urung berhaba, kena meyakin 30%. Buka yang, kena bahasa dengan kecil langit kah? Kecil langitnya nak tujuan, yang pernah pula keindahan. Mangat laga. Jadi yang kena pegah pemurah tak kenyan. Dina pemurah. Ilang pula nak aku bagi bodoh nyatu awak buat anak aku sebuah kelam pijit fit. Nyo ya. Barai orang tu bu lebih rawa pingan anak biya kau. Tapi kena pegah nyandung pemurah. Pekaji botoh je boleh. Nyo betul. Kau betul yang nak pegah. Berarti dron pemurah tak pokok ji. Kemasalah nak nak cendek nabi kau dah. Nyo hulilai pokok dron pemurah. Nyo inam lah gai. Nyan mardiyani mustahsanani haba lagi nyan. Wal ghulu, yang gelar ghulu, barang yang tidak mungkin ianya barang. Tidak pada akal, tidak pada adat. Haba yang kebegahnya secara akal, hana mungkin, secara adat, hana mungkin. Contoh, lagi kenya pensyair. Wa akhaftu ahla syirki, hatta innahu la takhafakan nutaful lati lam tukhlak. Ulun puyo akan ahli syirik, kawak musyrik yang ulun puyo habis. Sehingga sesungguhnya pekerjaan la takhafuka, sungguh dia akan gata oleh nutfah-nutfah yang belum diciptakan akan dia. Yang dia punya orang belum punya kafe apa ya ini mani hanya jadi haji kuria nak buat lebih dengan dia jadi kau kafe yang kena ya ya hanya nalam ya secara akal ini ada yang bandar kah na yo apa bakal yo nak begini kebenaran nutfah yang belum diciptakan yo fit nutfah kapso yang belum diciptakan yo nyan dum belum yo nyan ka hulu bikun hulu tasdid ke we bano hulu lagi nyan wa akhaftu ahla syirki dan ulun puyo akan ahli syirik sehingga sesungguhnya ahli syirik ajujit obek sesungguhnya pekerjaan sungguh dia akan gata oleh nutfah-nutfah yang jamak daripada nutfatun nutafun oleh segala nutfah alati yang tidak diciptakan akan dia yo manduma. Maka bermula yo nutfah itu mustahil pada akal dan mustahil pada adat. Begitu yo hidup kerawatan. Wa minhu maqbulun wa mardudun. Sebahagian daripadanya hulu itu mardud, makbul dan mardud. Yang ini beda. Menyo tablet dan ihraknya mandung getrimong. Menyo hulu nah yang getrimong, nah yang kena. Tuh yang getrimong, maka bermula yang getrimong daripadanya hulu itu barang yang dimasukkan padanya akan barang yang itu tuh ianya barang akannya hulu kepada sihah. Haba abakan, haba salah. Tapi na tatamah kalimat-kalimat yang sehingga habanya kana mendekati kebetul. Jadi baik sampai waktu ada pegah tapi batai pegah haba buno GM MMN lo ninan kan memendung dari pun sampai akhir hana yang hi kebetul melimang di haba yang hana getuang kibansit walaupun tak pegah haba yang mustahil pada adat dan pada akal bina tatamah kalimat-kalimat yang untuk mendekati kebetul mendekati betul kalau menyuka betul tika kan kulu uli nyok kulu betul tihana. Tapi gara-gara tatimah kalimatnya kana hi kebetul dan hang macut yang kaget rimong. Sumpama ya kadu zaituha yudiu walau lam tamsas funarun. Hampirlah minyaknya itu bercahaya ia walau tidak menyentuh akannya oleh api. Walau hana kena ngapui karab hu. Alah hana gekun karab nah. Menyang kebegah haju minyak ada hana kena ngapui hu penghuh gede. Sitalah mutlak. Membakun karab. Man ada anak kena ngapui tapi karab hu man rab hu nya nyo de man karab hu ma tu hana hare du rab hana di rab hu pikon di mana ji cuman bakun karab nah karab tampai bena Putra yang kena dampai rimuang. Anasi padahal. Cuma mereka drap kan. Mereka ku tampa rimuang. Mereka yang jelah je anak betul. Mereka karap ku tampa. Yang kahi. Hi kenyo. Padahal yang karap anasi ku peluang je. Mereka. Karap kerempai benar lah meja aju birimunya tampak jadi karapnya ya kadu kalimat ya kadu mendekatkan habanya kepada benar mendekatkan tapi mentang salah karena rap hana bibut ina menyung hana teng napui kibancara dekat karap hu hana si tapi waktu ya kadu karap kan kahir tentangnya karap hu ada hana tupai hapui di karap hu si kenyan tapi hi kenyo kajut lah. Ya kadu zaituha, hampirlah minyaknya itu bercahaya ia, padahal sekalipun tidak menyentuh hakannya oleh api. Maka bermula ya kadu, mendekatkan ia akan demikian haba daripada sihah. Wa minhu dan sebagian daripadanya yang getrimong lem, barang yang dikeluarkan akan ia pada tempat keluar mu'en-mu'en dan khala'ah. Menyuhazlunya mu'en-mu'en manaji haba untuk pegak khem, tagai. Untuk kejut khem. Haba dikon cuman menyogu ucapkan habanya sebagai untuk ke mengajuk kem bolehlah ya menan. Jadi tabo haba yang mustahil pada adat dan mustahil pada akal gekun uluwu tapi haba yang lagenya dapat diterima apabila diucapkan dalam posisi hazli hazlun maknanya untuk membangkitkan kem. Betengap tak nak hana haba kem tagai. Tapi tepik tu tekrek. Kaya kem leo reng. Kaya jut lah. Mahan hana betul. Kaku ho mele. Jut lah ayu. Nah cik eh pukul kem kaya jut. Bet sampai haba salah. Tu kem urung pihana dengan habanya. Nyo habla in. Namai kem gop menteng. Wal khala'ah. Khala'ah. Di dalam. Menyoh. Bah. Mutayabah wazahki. Namanya jut. Khala'ah khurut daripada kalam zawil muru'ah. Keluar daripada kalam zawil muru'ah. Jadi, ken dari urung yang mempunyai muru'ah. Urung hana muru'ah yang pegah-pegah haba hana boleh sapu, kajit lah. Baik tempi urung yang hana muru'ah, tapi pegah haba lagi yang hana duduk kan. Contoh lagi ken syair. Askiru bil amsi in adam tu ala syarbi gadan. Mabuk lun baro, menyuk uronyo lun rejana jib arak tingoh. Menye uronyo mantang lun niat kena jeb arak tengah baru mabuk lun kibang cara memangnya untuk umbalah kena begah ilun arak sagai hanjuk genang sehingga menye rencana mantang kena jeb arak tengah baru kau mabuk lu menye uronyo mabuk item bakal bakal item pakai item karena kadang diri rencana diingat ke arak pitam kaju rebah kaju. Bagi bayang matang arak kapi campur lah menyukai kejib. Ini secara akal itim. Secara adat, tanena urung mabuk jib arak gara-gara geniat golong kejib lom. Hana pernah urung rencana jib arak tengah urungnya mabuk. Ini mustahil pada adat. Tapi menyukai pada akal, begitu rencana mabuk, ini itim. Tapi menyukai baru urungnya rencana, ini baru ilum mabuk aju. Ini hana, ini mubah akal hana kejadiannya. Tapi karena tujuannya untuk kulicu, kepukul kem, ilong menyebar orangnya kerja najib arak tengok. Baru kau mampu aju. Ya, misalnya kepukul kem, kajut lah. Ya, menan. Askiru bil amsi, mabuk lun baru, jika lun rencana uronyo, atu jib arak tengok. Inza minnal ajubi. Sesungguh ini daripada yang mengherankan. Ke yang mengherankan yang kenyan. Lu uronyo kerja najib, baru kau mampu aju. Bak kenyan yang hirin lam tentang bibit kira kena. Hanya ada hana hirin, menyuruh hana dakunya ke hana tikun aju. Bak dakun, yang hirin yang kenyan. Uronya oleh rencana aja arak tengok. Baru mabuk ilu, nyanyi hirin tu. Bak dakun nyanyi hirin tentang bibit jahat tadi. Wal mardud minhu dan yang getulak daripadanya atau yang hana getrimong, itu malaysa katalika. Yang kan lagi nyan. Hana jut ke pegat kem, hana khala'ah pibunuh. Ya anjir, nyaterius pegah haba lagi nyanyi anjir. Yang kedua tafri'. Ini yang kedua pembahagian mubalaghah ke bagi le puno. Puno mubalaghah ke bagi le yang pertama ke mubalaghah. Al-Qab yang kedua. Penuh leboh Al-Qab. Al-Qab pertama Balagah. Al-Qab yang kedua Tafriya. Ada rupa rim lah yang ni. Nama tak ni ke Hana? Hana kajian lah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad.